Benarkah ada pandangan orang lama, Mok Long dan Pok Long? Bila kita bangun tidur, kita tengok beti peha kita ada lebang. Belum masuk kita ditelai kekoh oleh atu raya atau polong. Jika tidak benar, kenapa kesan lebang peti itu boleh terjadi? Tiga sebab terjadi lebang-lebang atau merah-merah pada badan bila bangun daripada tidur. Yang pertama, dengan sebab gangguan jin. Tu sungguh. Yang kedua, atau dengan sebab bertindak balas saraf di dalam tubuh. Yang ketiga, dengan sebab digigit serangga. Itu saja ada salah satu daripadanya. Kadang-kadang serangga gigit. Kadang-kadang sebab saraf kita. Orak kepik ni jadi merok. Nah, kadang-kadang gangguan jin ada juga berlaku. Jadi tidak semestinya bila merok, kekoh datu. Bila merok, kekoh datu. Ni molek, kekoh dilipah. Ha. Lipah ni aja kalau dia jenis keri ke. Ni molek. Ni dia duduk orang tidur dia keri, dia ambil kulit ari saja. Nah. Ha. Kita atur raya selalu. Nampak sikit atur raya. Siap berakhir raya,